Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwati fillah, ikhwati artinya saudara-saudara. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Saudaraku satu orang, akhi kalau banyak, ikhwati. Satu orang perempuan, ukhti. Saudaraku, kita dipersaudarakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita malam ini masih berjumpa. Ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membaca kitab Syadarat fi fadaili Lailatul Nisfi min Sya'ban. Syadarat, lempengan, lembaran, kepingan. Makanya ada buku judulnya Syadaratul Zahab, kepingan emas, lempengan emas. Jadi penulisnya ini orangnya tawadhu, rendah hati. Jadi dia tidak katakan kitab, kalau kitab tebal. Dia hanya lempengan, kepingan, lembaran, karena bukunya tipis. Fi tentang fadail. Fadail jamak dari fadilah, keutamaan-keutamaan. Lailatin, malam nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Rajab. Sudah 10 terakhir bulan Rajab kita. Malam ini 23-24 Rajab. Maka insya Allah kalau tidak ada halangan, nisfu Sya'ban itu nanti jatuh pada hari Rabu 8 April. Yang sekarang ada pena catat, Rabu 8 April malam Kamis, itu 14 malam 15 Sya'ban. Yang kebetulan di dinding rumahnya, kamarnya, kos-kosannya ada kalender, tulis langsung, lingkari. Rabu malam Kamis 8 April malam nisfu, insyaallah. Nama penulisnya Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Beliau berasal, datuk nenek moyangnya dari Asyut. Asyut kampungnya Imam Asyuti, penulis kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Jalaluddin As-Suyuti dari Asyut. Kemudian beliau belajar di Al-Azhar Mesir. Setelah tamat dari Fakultas Syariah, Hukum Islam, Islamic Law, lalu kemudian menjadi dosen, kemudian menjadi hakim, pernah menjadi hakim agama Islam. Kemudian diberikan Allah amanah jabatan sebagai mufti. Dua kali jadi mufti. Pertama tahun 1946 sampai 1950, setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian jadi mufti lagi tahun 1952 sampai 1954. Beliau pernah mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah Mesir dan King Faisal, Nobel King Faisal. Ada Raja Saudi Arabia Faisal bin Abdul Aziz membuat Nobel yang diberikan kepada tokoh-tokoh, diantaranya beliau mendapatkan Nobel King Faisal pada tahun 1983. Beliau termasuk ulama yang senior, tua di Al-Azhar. Muda secara lahir dan meninggal 1890-1990. Lahir 1890, meninggal 1990. 100 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Kitabnya ini ditahqiq. Jadi kalau ada manuskrip, kita ketemu di perpustakaan manuskrip tulisan tangan ulama dulu. Lalu kemudian kita jelaskan biografinya, kata-katanya yang tidak jelas, kemudian hadisnya ditakhrij, riwayat siapa, ayatnya surat apa, ayat berapa. Orang yang meneliti memberikan komentar itu namanya muhaqqiq, ahli tahqiq. Di Universitas Indonesia, di UI ada satu jurusan ini, namanya jurusan filologi. Mengkaji tentang manuskrip-manuskrip klasik. Jadi kitab manuskrip kitab tua ini ditahqiq, diteliti oleh Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, ulama besar di Mesir. Saya mendapatkan buku ini langsung dari tangan beliau yang memberikan ke saya, Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, hafizahullah. Muqaddimah. Jadi Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi menemukan buku ini, kitab ini, kemudian dia lihat bagus, dia tahqiq, telah diteliti, dicetak. Kemudian dia menyampaikan sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Imanmu belum sempurna sebelum engkau, kalau dapat sesuatu, engkau senang kalau sesuatu itu juga ada di tangan saudaramu. Jadi ketika Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi dapat kitab ini, loh, bagus. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Maka dia share. Dan saya dapat buku ini. Ketika saya baca, bagus sekali untuk bekal kita menghadapi nisfu Syaban. Kenapa cuma saya saja yang menikmatinya? Kita share. Jamaah juga yang ketika mendapatkan ilmu ini, oh bagus. Kita share ke kawan-kawan. Niatnya hanya untuk berbagi. Lalu kemudian, di dalamnya banyak hadis dhaif. Nah, ini nanti kalau sudah cerita dekat-dekat nisfu Syaban, perhatikanlah. Itu hadisnya dhaif, itu hadisnya dhaif. Kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, ada tiga ulama yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu ijma' ulama. Tidak ada ikhtilaf ulama, boleh mengamalkan hadis dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadithid da'if. Ijma' konsensus, sepakat ulama' boleh mengamalkan hadis da'if. Siapa di antara ulama' itu yang berkata demikian? Pertama, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Dikutip oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif fi Kamil hadithul da'if. Yang kedua, Syekh Ali Al-Qari. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam mazhab Syafi'i ahli hadis yang bernama Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300 alfi hadis, 300,000 hadis. Al-Hafiz, kalau sudah disebut waqala Al-Hafiz, berkata Imam Al-Hafiz, itu yang dimaksud itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Waqala Hujjatul Islam, kalau sudah disebut Hujjatul Islam berarti Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Waqala Al-Hafiz, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata. Tiga, pertama muttafaqun alaih, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis itu tidak dhaif jiddan. Kalau hadisnya dhaif jiddan, apa itu hadis dhaif jiddan? Periwayatnya mutaham bil kadzib atau fuhsyul ghalat, banyak tertuduh berdusta. Dia tidak pendusta. Dalam hadis dia tidak pendusta, di luar itu dia tertuduh. Kalau ada periwayat hadis begitu, maka hadis itu dhaif jiddan, tidak bisa dipakai. Dua, syaratnya ayyakuna mundarijan tahta aslin am, bahwa ada hadis sahih yang menjadi payung hukumnya. Ada hadis sahih, lalu kemudian di bawahnya itu ada hadis-hadis dhaif, bernaung di bawah hadis sahih, itu bisa dipakai. Apakah hadis-hadis dhaif tentang malam nisfu Syaban ini bernaung di bawah hadis sahih? Ya, ada hadis sahih tentang malam nisfu Syaban. Dan yang mensahihkannya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti kita bahas disini. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi menyebutkan itu. Lalu kemudian yang ketiga, Alla yu'taqad indal amali bihi thubutuhu. Ketika beramal, mengamalkannya, maka tidak berkeyakinan thubut, kekuatannya. Bukan di situ letak kekuatannya. Itu hanya sebagai bunga-bunganya saja, tambahannya saja. Tapi kekuatannya adalah pada hadis sahih yang menjadi payungnya. Jadi jangan ragu tentang beramal dengan hadis dhaif. Ini kalau cukup syarat. Dan Imam As-Suyuti menetapkan 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum halal haram. Menetapkan yang halal, menetapkan yang haram itu mesti hadis sahih. Tak boleh dhaif. Yang ketiga, bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Karena periwayatnya kadzab, maudhu, hadis palsu. Yang kelima, fi fadha'il a'mal, motivasi beramal. Ya enggak apa-apa, kata ulama. Lalu kemudian apa kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurni? Wa ma'a annal Albaniya, Syekh Albani, wa huwa indahum syekhun mu'tamadun ala tariqatihim, yang dianggap mereka, mereka maksudnya yang selalu menolak tentang malam nisfu Syaban, mereka menganggap Syekh Albani ini adalah syekhun mu'tamadun, seorang guru yang dipakai pendapatnya, yang dijadikan pondasi dasar utama dalam beramal. Ala tariqatihim, menurut metode mereka. Qad sahaha fi sya'niha wa fadliha, Syekh Albani sudah mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Syaban. Kemudian beliau, Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurni, mengutip pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Faqad ruwiya fi fadliha min al-ahadithil marfu'ati wal athari ma yaqtadi annaha laylatun mufaddalah. Banyak hadis-hadis yang marfu', yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan athar, pendapat sahabat dan tabi'in, ma yaqtadi annaha laylatun mufaddalah. Secara keseluruhan kesimpulannya bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang memiliki keutamaan. Wa anna min as-salaf man kana yakhussuha bis-salati fiha, bahkan ada di antara kalangan salaf, salaf itu yang hidup 3 abad pertama, qarnul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, abad 1, abad 2, abad 3, itu disebut dengan salaf. Kita mengikut Imam Syafi'i, berarti kita pengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204, masih 3 abad pertama. Kita ikut Imam Hanafi, salaf, meninggal 150. Kita ikut Imam Bukhari, salaf, meninggal 256. Kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, salaf, meninggal tahun 241. Wa anna minas salafi, ada di antara kalangan salaf, man kana yakhussuha bis-salati fiha, ada di antara kalangan salaf itu yang mengkhususkan malam itu dengan memperbanyak salat. Dari mulai maghrib, dari mulai Isya sampai subuh dia salat. Dia tidak ingin menghilangkan satu detik pun malam nisfu Syaban itu, kecuali ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa shaumu syahri Syaban, adapun berpuasa pada bulan Syaban, qad ja'at fihi ahadits, di dalam tentang keutamaan puasa di bulan Syaban banyak kali hadis-hadis sahihah. Wa minal ulama'i minas salafi, salaf lah. Dan di antara ulama dari kalangan salaf, min ahli al-Madinati, di antara penduduk Madinah, wa ghairihim, Madinah, Syam, Yaman, min al-khalaf, 3 abad pertama salaf, 4, 5, 6 sampai sekarang khalaf. Man ankara fadlaha, ada di antara mereka yang mengingkari keutamaan malam nisfu. Wa ta'ana fil ahadis al-waridat fiha, dan mereka mengatakan hadis tentang ini dhaif, tak bisa dipakai. Lakin, dibantah oleh Ibn Taimiyah, lakin, akan tetapi, alladhi alaihi kathirun min ahli ilmi, yang menjadi pedoman ahli ilmi, ulama, au aktsarihim min ashabina, sahabat-sahabat kami, para ulama dari kalangan mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim, dan yang bukan semazhab dengan kami, ala tafdhiliha, malam nisfu Syaban itu tafdhil afdal. Wa alaihi yadullu nassu Ahmad, begitu menurut teks dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri menyebutkan secara nas bahwa malam nisfu Syaban itu punya keutamaan. Li ta'addudil ahadithil waridati fiha, saking banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malam nisfu Syaban. Wa ma yasduqu dhalika min al-athari salafiyah, dan banyak juga dari athar, riwayat-riwayat, pendapat-pendapat dari kalangan salafiyah, salaf 3 abad pertama. Wa qad ruwiya ba'du fadailiha fil masanid was sunan. Diriwayatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini dalam kitab Musnad-Musnad dan Sunan-Sunan, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Daud Tayalisi, Musnad Musarhat, Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi. Wa in kana qad wudi'a fiha asya'un akha. Meskipun ada juga hadis-hadis yang wudi'a, hadis maudhu', hadis palsu. Tapi yang ada di dalam ini tidak ada yang palsu. Nah, adapun orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu, ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik malam ini untuk setahun ke depan. Maka sesungguhnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah berdoa. Tentang ucapan Ibnu Taimiyah tadi bisa dilihat dalam kitab Iqtida' As-Siratul Mustaqim, juz 1 halaman 302. Begitu juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra, juz 5 344. Doa Umar ibn Khattab, Allahumma in kunta katabta alayya syaqawatan aw dhamman. Kalau memang di dalam suratan takdirku di Lauhil Mahfuz aku sudah tertulis menjadi orang yang sengsara dan banyak dosa, famhuh, hapuskanlah takdirku itu, ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya'u wa tuthbit. Sesungguhnya engkau kuasa untuk menghapus yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu, dan engkau kuasa juga untuk menetapkan seperti sedia kala. Wa indaka ummul kitab, karena Lauh Mahfuz induk segala kitab itu punya engkau. Faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan, jadikanlah tulisan takdirku menjadi sa'adah, kebahagiaan, wa maghfirah, dan ampunan. Sumber Ad-Durrul Manthur, Imam As-Suyuti, juz 4, 661. Jadi kalau ada orang berdoa di malam nisfu Sya'ban, ya Allah, takdirkanlah setahun ke depan baik-baik, nah itu ada dasarnya. Ini tentang beberapa. Adapun mengalihkan sesuatu yang tak baik menjadi baik, tayammun namanya, mengambil momen. Karena memang pada bulan Sya'ban peralihan arah kiblat Nabi sampai menghadap ke atas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menghadap ke langit, ya Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardah. Maka salatlah engkau menghadap kiblat yang engkau inginkan. Berpindahlah 180 derajat yang sebelumnya salat ke arah Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Adapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya di Madinah ada Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan jamaah semua diberikan rezeki berlimpah, badan sehat. Walaupun sekarang kesulitan tidak bisa umrah karena virus corona, sampai masanya nanti Allah beri kemudahan bisa berziarah ke Masjid Nabawi, tawaf sa'i dan umrah di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peralihan kiblat itu terjadi pada malam Sya'ban. Qala al-musannif rahimahullah. Syekh Hasanin Muhammad Makhluf berkata. Jadi tradisi ulama dulu kalau diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memuji Allah, alhamdulillah. Setelah itu bersalam kepada Rasulullah, sahabatnya dan keluarganya. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam wa man ittaba'a hudah wa ba'du. Kata beliau, yang paling layak untuk dicontoh diikuti adalah Rasulullah SAW. Beliau kutip surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian kita wajib taat kepada Allah dan Rasulullah. Surat An-Nur 53. Athi'u Allah wa athi'ur rasul. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia mendapat hidayah. Surat An-Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. ولهذه الليلة الكريمة فضل عظيم على كثير من الليالي والأيام. Malam nisfu Syaban itu punya keutamaan yang besar dibandingkan malam-malam yang lain. Fadli lailatul Isra'i wal Mi'raj fi syahri Rajab. Seperti malam Isra' dan Mi'raj pada malam bulan Rajab. Wa lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa lailatul Jumu'ati min kulli usbu'. Seperti malam Jumat. Banyak malam, tapi ada malam-malam yang dipilih Allah. Malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Jumat. Begitu juga dengan hari. Wa yaumi Arafata, hari Arafah tanggal 9. Wa yaumi Ashura, hari Ashura 9, 10, 11. Ala sa'iril layali wal ayyam. Banyak Allah menciptakan manusia, tapi ada yang dipilihnya menjadi nabi, ada yang dipilihnya menjadi wali, ada yang dipilihnya menjadi rasul, ada yang dipilihnya menjadi ulul azmi. Itu hak prerogatif Allah. Banyak belahan bumi, tapi ada satu bumi yang dipilihnya. Masjidil Haram. Salat kita di situ sekali 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Nah, itu hak prerogatif Allah. Begitu juga dengan malam nisfu Syaban ini. Itu Allah yang milih. Nah, kita khususkanlah diri, kita ikut Allah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, istri Nabi Muhammad SAW. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yasuhu Allahu azza wa jalla min al-khair. Yasuhu, makna yasuhu, yasuhu disiramkan dari atas. Berarti yasuhu, disiramkan dari atas. Pus. Allah menyiramkan dari atas khair, kebaikan-kebaikan. Ini ada kebaikan-kebaikan nih. Di arba'i layalin sahha, 4 malam. Pertama Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua Wal Fitri, malam Idul Fitri. Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat Lailatul Arafah, malam Arafah. Arafah itu 9 Zulhijjah, 8 malam 9. Berikutnya. Arba'u layalihinna ka'ayyamihinna wa ayyamihin. Arba'u layalihinna ka'ayyamihinna. Ada 4 malam seperti siangnya, dan siangnya kalayalihinna, seperti malamnya. Siang, malam, malam, siang. Yamurullahu fihinnal qasam. Artinya di malamnya begitu, siangnya juga begitu. Allah berikan keutamaan-keutamaan. Apa yang dikatakan? Yaburullahu fihinnal qasam. Hari Allah menunaikan sumpah. Dua. Wa yu'atiqu fihinnal nasam. Hari itu, malam itu Allah membebaskan orang-orang yang berdoa, beribadah dari api neraka. Tiga. Wa yu'ti fihinnal jazil. Allah memberikan lipat ganda pahala. Kapan itu? Lailatul Qadri wa sabahih. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri wa sabahuha. Pada malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa laylatu arafata wa sabahuha. Dan malam hari Arafah, malam Arafah. Wa laylatu nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dan waktu subuhnya. Wa laylatu al-jumu'ati wa sabahuha, dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Berikutnya. Wa min 'adatillahi fi hadhihi al-lailah. Wa min 'adatillahi fi hadhihi al-lailah. Di antara kebiasaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, ayyazida fiha ma'a zamzam ziyadatan wallahu rahmat. Allah menambah air zam-zam pada malam itu, tambahan yang berlipat ganda. Dari kitab Al-Fasab An Haqa'iqit Tanzil Al-Fawil Fi Wujudit Ta'fir Tafsir Abi Su'ad Ihya Al-Turah. Patutlah air zam-zam tak habis-habis, tambah terus. Kapan bertambah? Malam bersama. Sebagaimana bertambahnya air zam-zam, begitu pula lah bertambah kebaikan pada diri kita. Di malam itu ditambahkan Allah air zam-zam, di malam itu pula bertambah keberkahan-keberkahan. Maka jangan sampai tinggalkan malam itu kosong, hampa. Bangun. Qum, bangun. Fa'anzir. Wa min asma'iha, di antara namanya, Lailatul Rahmah. Di antara nama-nama Lailatul Nisfi Mut'abat itu adalah malam rahmat. Malam rahmat. Kenapa? Inna allaha yarhamu min ummati fi hadhihi al-laylah. Allah mencurahkan rahmatnya kepada umatku pada malam ini, malam nisfu sya'ban. Bi'adadi sya'ari aghnabi bani kalb. Sebanyak bulu kambing suku bani kalb. Hadisnya sampai satu halaman. Satu halaman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Najmi al-Qurni. Disebutkan dalam kitab Syu'abil Iman Al-Bayhaqi. Disebutkan dua kali, yang kedua dalam Syu'abil Iman Al-Bayhaqi. Disebutkan yang ketiga kali dalam Syu'abil Iman Al-Bayhaqi. Dengan sanadnya bersambung. Disebutkan dalam kitab Sunan Ibn Majah. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Karena memang Allah malam itu menurunkan rahmat. Maka malam itu disebut dengan Lailatul Rahmah. Waktu sama ayatan disebut juga dengan Lailat al-ijabah. Al-ijabah, malam terkabulnya doa. Kenapa? Khamsu layalin la turaddu fiha da'watun. Ada lima malam tidak tertolak doa pada malam itu. Ada lima malam yang doa tidak ditolak, dikabulkan Allah. Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailat Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Walailatul Jumu'ati, malam Jumat. Walailatul Aidaini, malam Idul Fitri, Idul Adha. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Disebutkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, disebutkan Imam Ibnu Asakir, disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, disebutkan Imam Al-Bayhaqi dalam Syu'abil Iman, disebutkan oleh Imam Al-Bayhaqi tiga kali. Komentar Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wa balaghana, telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Syafi'i, annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin, sesungguhnya doa itu dikabulkan dalam lima malam. Fi lailatul jumu'ati, malam Jumat. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awwal lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Syaban, malam Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah yang bergelar penolong murid langsung Imam Malik bin Anas. Ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Beliau mengakui tentang riwayat ini. Disebut juga dengan Lailatul Ghufran. Lailatul malam Ghufran, ampunan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yattali'an, memperhatikan. Allah wa huwa as-sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi malam itu Allah ada perhatian khusus. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ilal ibadi, kepada seluruh hamba-hambanya malam itu dia tengok. Mana yang ngolor, mana yang ngorok, mana yang nongkrong, mana yang nonton, mana yang apa kerja umat malam itu. Fayaghfiru li alil ardi, semua yang ada di bumi yang berdoa, yang minta ampun malam itu, fayaghfiru, diampuninya. illa rajulain, kecuali dua orang. Pertama musyrik, orang yang masih syirik, masih kedukun, masih memuja pokok kayu, masih minta ke tuyul, ke hantu. Wa musyahin, orang yang belum berdamai, mutus tali silaturahim, itu dipending ampunan untuk dia. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, disebutkan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadisun disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis tentang wasahhahul Albani fi zilal sunnah, disahihkan oleh Syekh Albani hadis tentang Allah mengampunkan semua orang termasuk sahabat dalam kitab Fi Zilal Sunnah nomor 512. Wa fi sahih taghrib wa tarhib, dua kali. Disahihkannya lagi dalam sahih taghrib wa tarhib nomor 1026. Tiga kali nomor 2767. Baik, kita lanjutkan. Wa ruya aidan, diriwayatkan juga innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, Allah mengampunkan seluruh orang muslim pada malam nisfu Sya'ban. Bi hadhihi lailati, malam ini, illa al-kahin, kecuali dukun. Dukun-dukun, taubatlah kalian sebelum malam nisfu Sya'ban. Berhentilah. Mana tahu tak sampai. Wa mud min al-khamri. Inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi hadhihi al-laila illa al-kahin, kecuali dukun was-sa'ir, dan orang tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, orang yang pemabuk, candu, orang yang pakai narkoba, tobatlah, berhenti. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua, sambung silaturahim. Wal musir 'ala zina, dan kumpul kebo, pacaran, putus. Dukun, tukang sihir, pecandu narkoba, pemabuk, pemakai, durhaka, dan pezina. Lima ini tak diampun. Kita lanjutkan. Wa min asma'iha, di antara nama lain dari malam ini adalah malam Lailati. Wa min asma'iha Lailati Idil Malaika, malam hari raya malaikat. Loh, malam hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha, malam hari raya malaikat, malam nisfu Sya'ban. Inna lil malaikati fis sama'i lailatay idin, sesungguhnya malaikat di langit punya dua malam hari raya. Kama ana li muslimil bashari yaumay idin, sebagaimana kaum muslimin di kalangan manusia punya dua hari raya. Fa'id al-malaikati lailatul nisfi min Sya'ban, malam hari rayanya malaikat itu dua, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Satu diketahui, satu tak diketahui. Satu zahir, satu batin. Tak dapat Lailatul Qadar, usahakan dapat malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Disebut juga dia dengan Lailatul Nasamati wa Taqdir, malam nasamah, makhluk manusia, jiwa, takdir, malam penetapan takdir. Ruya'in Atta ibn Yasar, diriwayatkan dari Atta ibn Yasar, qala, dia berkata, Iza kana laylatan nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang pada malam nisfu Sya'ban, nasakha malak kul mauti kulla man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban, malaikat maut mencatat siapa yang meninggal dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang. Yanu meninggal Sya'ban. Wa innar rajula, ada orang la yuzlim, berbuat zalim, yufjir, berbuat fajir, berbuat dosa. Wa yankah niswan, menikah. Wa yughrisul asjar, menanam pokok kayu. Wa qad nasakha ismahu minal ahya, dia dicatat termasuk orang yang hidup. tercatat pada malam nisfu Sya'ban. Ini catatan di sini. Wa ma min lailatin ba'dal qadri afdal minha. Tidak ada malam yang lebih mulia sepanjang tahun melebihi malam Lailatul Qadar. Kalau dibandingkan malam Lailatul Qadar dengan malam nisfu Sya'ban, yang paling tinggi Lailatul Qadar. Di bawah Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Waktu sama disebut juga dengan Lailatul Hayah, malam hidup. Lima rawahu Ishaq ibnu Rahawaih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih an Wahab bin Munabbih, dari Imam Wahab bin Munabbih qala, idza kanat lailat, apabila pada malam nisfu min Sya'ban lam yamut ahadun bainal maghribi wal insya listighali malakul mauti biqabdi sukak min rabbil alamin. Bagaimana kalau pada malam nisfu Sya'ban itu tidak ada orang yang meninggal antara maghrib dan insya, karena malaikat maut sibuk biqabdi sukak, mencabut nyawa para penulis. Mana para penulis? Penulis di antara malaikat. Min Rabbil Alamin, yang dia di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ucapan siapa ini? Ucapan Wahab bin Munabbih. Komentari oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Wa mithlu hadza la yuqalu min qibali ar-ra'i. Ini bukan akal. Dari maghrib ke isya tidak ada orang meninggal, karena malam itu malaikat maut sibuk mencabut nyawa pencatat. Summa idza tafaqa mautu ahadin fi hadzal waqt. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang meninggal pada malam itu antara maghrib dan isya? Fa la'allahu liwuqu'i khata'in fi ta'yinil lailah. Boleh jadi keliru menghitung tanggalnya. Fa la'allahu liwuqu'i khata'in fi ta'yinil lailati. Keliru menghitungnya, kata Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Wa min asma'iha, disebut juga dia dengan malam Lailatul Syafa'ati wal 'Afwi, malam syafaat. Lima rawatuhu Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Fanazala alaihi Jibril, turun Jibril alaihi salam, faqala, apa kata Jibril, innallaha tabaraka wa ta'ala qad a'taqa minan nar, Allah sudah membebaskan umatmu, nisfa ummatik, setengah umat. Setengah umatmu ini sudah dibebaskan Allah, tak masuk neraka. Wa fiha a'ta tamama, wa fiha a'ta tamama syafa'ah. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan syafa'at. Malam itu setengah umat diampuni, malam itu diberikan kesempurnaan syafaat. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan dari Nabi SAW, anna Jibril atahu lailatan nisfi min Sya'ban. Jibril datang pada malam nisfu Sya'ban. Faqala, Jibril berkata, hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban. Wa lillahi fiha utaqa'u. Pada malam ini ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maksudnya diampuni dosanya. Bi'adadi sya'ari ghanami bani kalb, sejumlah bulu kambing di suku Bani Kalb. La yanzurullahu fiha. Tapi malam nisfu Sya'ban ada orang yang tidak dipandang, tidak dilihat, dicuekin oleh Allah. Musyahid, orang yang belum berdamai. Qati'ir rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Musbili izarin, orang yang memanjangkan kainnya, jubahnya, kaki celananya melewati mata kaki. Ikhtiyar, jubah-jubah orang-orang kaya zaman dulu melewati mata kaki, sombong. Wala ila aqin, wala ila aqi walidayhi, orang yang durhaka pada orang tua. Wala ila mudmini khamrin, orang yang pecandu khamar, narkoba. Ila ghairi dhalika minal ahadithil waridati fi hadha sya'ni. Dan banyak-banyak hadis-hadis lain terkait dengan masalah ini. Waqad yatahassalu minha anna jama'atan kathiratan sayuhramuna fi hadhihi al-lailati min al-maghfirah. Ada banyak golongan yang tidak dapat ampunan pada malam Nisfu Syaban. Wa kullu man talabbasa biwasfin min hadhihi al-awsafi adh-dhamimah. Siapa yang dapat melepaskan diri dari sifat-sifat yang tercela, pecandu narkoba, berzina, buat dosa, maka dia termasuk orang yang al-fawzu bil ghufran. Dia termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Siapa yang pernah berbuat dosa atau menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan setiap salah dan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kanat pada malam nisfu Sya'ban lailatai. Malam nisfu Sya'ban itu min Sya'ban lailati. Malam nisfu Sya'ban itu malamku. Maksudnya malamku, malam Rasulullah tidur di kamar Aisyah. Fabatar Rasul SAW indi. Rasul tidur di samping. Falamma kana fi jawfil lail, pada tengah malam, faqattuhu, aku kehilangan, tak ada Rasul. Fa akhadhani alaihi ma ya'khudhu an-nisa' min al-ghirah, aku pun merasa cemburu. Fatalaffa'tu bi murati, maka aku pun menutup diriku dengan kain. Fatalabtuhu, aku cari dia, aku cari Rasulullah. Hujri nisa'ihi, di kamar istri Rasul yang lain. Falam ajidhu, tapi tidak ada. Fansarahtu ila hujrati, aku pun ke kamarku. Fa'idha bihi kathawu saqit ala wajhi al-ardi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kain yang jatuh di atas tanah. Sajidan, rupanya tadi saking cemburunya langsung cari, rupanya Nabi seperti kain yang jatuh rebah di atas tanah, bersujud. Dia berkata dalam sujudnya, sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi, segala hatiku, pikiranku, imajinasiku, semuanya bersujud kepadamu dan beriman kepadamu hatiku. Hadhihi yadi, ini hadhihi yadi, ini tangan. Wa ma janaitu biha ala nafsi, aku sudah berbuat dosa dengan tanganku ini. Ya aziman yurja li kulli azim, wahai engkau yang maha agung dan mulia, tempat berharap segala yang kemuliaan. Ighfir dhanbal azim, ampunkan dosaku. Aqulu kama qala Daud alaihi salam, aku berkata seperti ucapan Nabi Daud alaihi salam. A'fur wajhi li sayyidi wa haqqa lahu an yusjad. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa qass wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Aku hadapkan wajahku kepada Tuanku, milikku Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Dia sajalah. Wa haqqa lahu an yusjad, hanya kepada Dia saja yang layak untuk bersujud. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku aku hadapkan bersujud kepadanya yang telah menciptakan, yang telah membentuk, yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, Allahumma arzuqni qalban taqiyan, berikan aku hati yang suci, naqiyan, bersih. Minasyirki, dari syirik. La kafiran wala syaqiyan, tidak kafir dan tidak sengsara. Kemudian Nabi sujud lagi. A'udzu biridhaka min sahatik, aku berlindung kepada engkau dengan ridhamu dari murkamu. Wa'udzu bi'afwika min iqabik, aku memohon kepada engkau supaya tidak jatuh hukuman. Wa bika minka, dengan engkau, dari engkau. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi, aku tak dapat menghitung segala puja-puji, hanya engkau saja yang layak, ya Allah. Apa kata Aisyah? Thumman salafa, kemudian setelah itu Nabi selesai salat. Wa dakhala ma'i fil khumailah wa li nafsun 'alin faqala, ma hadha an-nafs? Kata Nabi SAW, apa ini? Ada apa Aisyah? Qala, Aisyah berkata, fa akhbartuhu, aku ceritakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan tadi, bahwa aku tidak menemukan, lalu aku cemburu dan seterusnya. Wa tafaqa yamsah biyadihi ala rukbatai, Nabi mengusap pundakku, kata Aisyah. Wa yaqul, هاتين الركبتين ما لقيتا في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. Oh, alangkah kedua bahu ini, alangkah indahnya kedua bahu ini bertemu dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia mengampunkan semua hamba-hambanya illa li musyrik, kecuali musyrik musyahid. Wais hataini rukbataini, oh alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kalau kedua bahu ini bertemu. Maksudnya kalau masih hidup kita pada malam nisfu Sya'ban, itulah keberuntungan yang paling mulia. Jadi hadis ini bercerita tentang, ini diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan dari Aisyah, disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, katakan Darul Fikri juz 7 halaman 401. Dalam riwayat lain Nabi berkata, "Ama tadrina ma hadhihi al-laila?" Apakah engkau tidak tahu malam apa ini wahai Aisyah? "Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban." Inilah malam nisfu Sya'ban. Lillahi fiha mutaqa' minan nar. Malam ini Allah membebaskan manusia dari api neraka. Maksudnya Allah memberikan ampun. Kenapa disebutkan kambing Bani Kalb? Laisa fil Arab akthar ghanaman minhu. Karena di antara suku-suku di Arab itu yang paling banyak kambingnya Bani Kalb. La aqulu fihim sittatu nafar. Tapi ada 6 orang yang tidak dapat. Siapa itu? Mudminul khamrin, pecandu narkoba, pemakai khamar, peminum. Wala aqil walidai, durhaka pada orang tua. Wala musir ala zina, orang yang masih terus berzina. Wala ala riba, orang yang makan riba. Wala musarim, wala musawir, wala qattad. Nah, ini termasuk orang yang tidak dapat. Musawir, membuat patung berhala. Qattad, orang yang kasar, suka mencaci maki, sumpah serapah, mengadu domba, orang yang bersifat keras. Maka menyambung silaturahim memperbaiki akhlak. Idza kanat, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, kata Nabi. Maka pada waktu malamnya itu bangunlah, tahajudlah. Yang biasanya tahajud tambah. Yang biasanya belum tahajud, tahajud. Wasumu naharaha, pada siang harinya berpuasalah. Fa inna Allah ta'ala yanzil fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari mulai tenggelam matahari petang itu Allah turun. Dan Allah berkata, "Ala min mustaghfir fa aghfirullah." Mana yang minta ampun, kuberikan ampunan. Mana yang banyak dosa, kuberikan ampunan. "Ala min mustarziqin fa arziquhu." Siapa yang minta rezeki, ini aku berikan rezeki. "Ala min mubtalin fa u'afihi." Siapa yang kena ujian, sakit, ini aku beri kesembuhan. Terus, terus. Hatta yatlu al-fajr. Sampai terbit matahari. Apa makna Allah turun? Apakah Allah itu di atas lalu dia turun? Ini dijelaskan oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. "Wa ma'na nuzulillahi ta'ala ila ma dhakar." Adapun makna Allah turun, artinya tulu'uhu li'ibadihi iqbaluhu alaihim. Makna Allah turun itu artinya Allah memberikan kabar gembira. Jadi itu makna ungkapan, bukan Allah itu turun naik, turun naik. Kalau Allah turun berarti kosong di atas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Na'udzubillah. Iqbaluhu alaihim, Allah menerima, itu makna Allah. Wa kathratu ihsanihi. Pertama, makna Allah turun itu artinya Allah menerima permohonan hambanya. Yang kedua, kasratul ihsan. Allah banyak, banyak ihsan kebaikannya kepada mereka. Makna kedua. Makna ketiga, nuzulul malaikati alladhina yatawallawna hadhil qadaya. Makna turun itu malaikat turun dari langit. Khusus diutus Allah untuk mengurus. Untuk mengurus manusia pada malam. Selanjutnya ihya hadhihi al-lailah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa kafa hadhihi al-lailatu syarafan annahu sallallahu alaihi wasallam ahya. Cukuplah malam nisfu Sya'ban itu memiliki kemuliaan. Cukup sebagai bukti bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang memiliki kemuliaan. Apa dalilnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa mimma yahsulu bihi al-ihya, bagaimana cara menghidupkan malam itu? Jangan sampai malam itu mati. Salah. Salat, memperbanyak salat. Min ghairi ta'yin, tanpa menetapkan adadin makhsusin, tanpa menetapkan jumlah rakaat. Salat aja, tak perlu tetapkan 100 rakaat, 1000 rakaat. Wa tilawatil Quran, bangun salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, tanpa jumlah batas tertentu. Tilawatil Quran, baca Quran. Wa dzikrus sahih, zikir. Wal istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Wa qad warada fi fadlil istighfar, apa kelebihan istighfar? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu beristighfar karena Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang beristighfar untuk kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat, kata Allah lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka setiap person itu dia dapat satu kebaikan. Ya Allah, pada malam nisfu Sya'ban ini ampunkanlah seluruh mukminin mukminat muslimin muslimat, kawan sahabat tetangga jiran. Maka setiap itu dia dapat satu. Berapa miliar orang Islam di dunia dia dapat satu. Wa yahsulu ihya'uha aidan biddu'a. Malam itu diisi dengan banyak doa. Ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah kamu berdoa kepadaku, maka aku akan ampunkan, aku akan kabulkan doa. Afdhalul ibadati ad-du'a. Seabdal-abdal ibadah adalah doa. Wa minad du'ai fi hadhihi lailati, di antara doa pada malam nisfu Sya'ban itu al-masyhur, doa yang masyhur, al-warid an ba'dhi shalihin, doa yang ada dari, diriwayatkan dari orang-orang saleh. Ini dia doanya. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta zahrul lajin wa jarul mustajirin wa amanul khaifin. Ya Allah, engkau yang memberi, engkau tidak diberi, engkau yang mulia dan agung, engkau pemilik segala nikmat dan karunia, tak ada Tuhan selain engkau, engkau tempat meminta tolong orang yang susah, engkau minta perlindungan orang yang perlu pertolongan, engkau tempat aman orang yang dalam ketakutan. Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman, kalau kau tuliskan namaku di lauhil mahfuz dalam catatan itu aku orang sengsara atau tidak dapat nikmat, aw matrudan atau terusir, aw muqtarran alayya fi rizqi atau rizkiku sedikit, famhu, hapuskanlah ya Allah. Allahumma bifadlika syaqawati, dengan kemuliaanmu syaqawati, kesusahanku, wa hirmani, aku tak dapat nikmat, wa tardi, keterusiranku, wa iqtaru rizqi, aku tak dapat rizqi, wa asbitni indaka fi ummil kitab, maka tetapkanlah aku di dalam lauhil mahfuz, dalam catatan kitabmu, sa'idan, sebagai orang yang bahagia, marzuqan, dapat rizqi, muwaffaqan lil khairat, selalu mendapatkan taufik untuk berbuat baik, fa innaka qulta, karena engkau yang pernah berfirman, wa qawlukal haq, ucapanmu adalah benar, fi kitabika, dalam kitabmu yang diturunkan, ala lisani nabiika, karena engkau pernah berfirman dalam nabi, dalam firman yang dibacakan nabimu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus takdir wa yuthbit, dan Allah menetapkan, ma indahu ummul kitab, karena Allah yang punya ummul kitab lauhil mahfuz, surat ar-ra'd ayat 39. Ilahi ya Allah, bittajallil a'zam, dengan kemuliaan, dengan kau tunjukkan kemuliaan, fi lailatul nisfi fi syahril sya'banil mukarram, pada malam nisfu Sya'ban yang agung, allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram, pada malam ini ditetapkan segala perkara, an takshif anna minal bala'a ma na'lam, lepaskan kami dari segala malapetaka bencana bala yang kami tahu, wa ma la na'lam, dan kami tidak tahu, ma anta bi'alam, engkau maha tahu, innaka antal azzul akram, engkau maha mulia, maha agung, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Salawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada Nabi SAW dan keluarganya dan sahabat-sahabat. Qara'u ba'da salatil maghrib. Dibaca doa ini selesai salat maghrib. Habis salat maghrib, baca surat Yasin 3 marrat. Surat Yasin 3 kali. Al-ula, baca yang pertama bi niyati tulil umri, niat panjang umur. Wasania, bacaan Yasin yang kedua biniyati daf'il bala, niat menolak bala. Wasalisa, baca Yasin yang ketiga biniyatil istighna'anin nas, niatnya tidak menggantungkan diri pada manusia, jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Wa kullama taqra'u surah marrah, setiap kali kau baca Yasin sekali, taqra'u hadzal du'a, baca Yasin sekali niat panjang umur, baca doa ini. Baca Yasin sekali niat tolak bala, baca doa ini. Baca Yasin sekali niatnya supaya tidak bergantung pada orang, baca doa. Yang enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, mohon kepada Allah. Yang enggak boleh bahasa Indonesia dalam sholat, kalau doa terserah. Wallahu sami'un mujib, Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wa yahsulul ihya aidan, bisa juga dihidupkan malam-malam nisfu Sya'ban itu tidak hanya dengan baca Yasin, tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan zikir, tidak hanya doa, tapi juga dengan biqiraati durusil ilmi syar'i. Buat pengajian, kajian tabligh akbar malam nisfu Sya'ban. Kajian biker subuhan. I'tikaf wa biddu'a, doa. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia, cinta kepada maaf-maafkan kami. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rahim. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat-Mu wahai yang Maha Pengasih. Allahumma afir lana, ampunkan kami, wali walidina, ayah ibu kami, wali auladina, anak-anak kami, wali ahlina, keluarga kami, wali ikhwanil muslimin, saudara kami kaum muslimin, ajma'in, semuanya. Ya Ghafur, wahai Engkau Maha Pengasih. Allahumma shfi hadhihi al-lailah mardana, saudara-saudara kami yang sakit, ampun, sembuhkan ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, rahmati ya Allah. Wastur ayubana, tutupi aib cacat kami. Waghfir dhunubana, ampunkan dosa kami. Wa amilna bi'afwika ya karim, berikan ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam, kami mohon kebaikan yang Engkau tahu. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa ma na'lam, kami berlindung kepada Engkau dari kejelekan keburukan yang Engkau tahu kami tak tahu. Wa as'idna bi lutfikal amin, bahagiakan kami dengan kelembutan-Mu ya Azim ya Karim. Allahumma rfa' maqtaka, angkat murka-Mu, wa ghadabaka, marah-Mu anna dari kami, ya afu wa Engkau Maha Pemaaf. Allahumma aslih ulata umuril muslimin, ya Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin jami'an semuanya, bi iqamatil haq, supaya mereka yang Kau berikan jabatan itu mampu menegakkan hak wal din, agama, wal adl, keadilan, ya hakam, ya adl, wahai Engkau yang Maha Bijaksana dan Maha Adil. Terakhir, tambih, peringatan, attention. Inna ihya hadhihi lailati wa amsalha, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam-malam seperti ini, kama yahsulu infiradan, bisa sendiri-sendiri di rumah masing-masing, yahsulu ijtima'an, bisa juga beramai-ramai di masjid. Kama yatimu fil masajid, sebagaimana bisa dilakukan di masjid. Yatimu fil manazil, bisa juga di rumah-rumah. Bainal usrati, bersama keluarga. Wal atba', bersama jamaah di rumah. Wa fi ijtima'ihim li ihya'iha khairun 'adzim, dengan ijtima' berkumpul menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu khairun 'adzim, ada kebaikan. Ya syubbu jami'an ala salah wa taqi, ala salah wa tuqa, supaya semuanya mendapatkan kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara dari api neraka, wa quduhan nas wal hijara, wa quduhan nas, bahan bakarnya manusia dan batu. Wa dhalika bi ta'limihim, dengan cara mengajarkan kebaikan. Wa ta'wid, membiasakan beramal saleh. Hatta idza, sampai ketika sudah terbiasa, sa'idat, alah bisa karena biasa, dibiasakan akhirnya tammalahal falah wan najah, mendapat kemenangan dan keberhasilan. Wallahul waliyul muttaqin wa yatawallas salihin fil ula wa yaumiddin. Allahumma aslih jami'al muslimin wa ansurhum ala a'dahim ajma'in. ditulis oleh Syekh Muhammad Hasanin Makhluf tanggal 4 Sya'ban tahun 1400. Sekarang 1441. Jadi umur kitab ini 41 tahun yang lalu. Untuk Syekh Hasanin Muhammad Makhluf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim wa amin. Allahumma fillah wa rabbuh wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Surah yang kita baca malam ini mudah-mudahan bisa jadi berkah untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.